Jack Ma menghilang itu benar-benar hilang atau diambil hak kekayaannya dengan paksa baru nanti muncul lagi dengan mindset baru, dengan tampilan baru yang taat dan lebih miskin 90%. Jack Ma apakah nanti begitu muncul akan menjadi pendiam dan taat pada pemerintah komunis Cina yang katanya di mata internasional punya gaya kapitalis atau senyap selamanya. Bagi saya, komunis adalah komunis. Otoriter adalah cara kelola negara yang sepaket dengan komunisme. Jadi bagi saya, Jack Ma adalah hanya seorang yang salah tempat menjadi kaya di negara komunis otoriter yang saat ini dibangga-banggakan menjadi mitra strategis beberapa buah negara termasuk Mongolia sendiri. Di sisi lain, jangan dikira bermitra dengan negara komunis nantinya kita tidak dijekmakan. Kita sudah mengatakan ini lama. Susah memang kalau orang udah jatuh cinta dikasih tahu. Nanti aja pas ketahuan bahasa sesungguhnya hadiah-hadiah yang selama ini diberikan dan didapati sesungguhnya bukan atas landasan kesejatian cinta, tapi pemberian penuh agenda. Pastinya mau ambil manisnya tubuh indahmu. Pastinya gak akan dikawin dengan mencerai bini pertama atau permaisurinya. Tetap jadi gundik dirimu itu. Tetap jadi selir gelap. Sampai kamu tua, jelek dan tak ada lagi hasilnya lagi. Caramu kelola saat ini asli bukan untuk menjadikan dirimu ratu. Tapi titik-titik yang sudahlah. Isi sendiri ya titik-titik yang kali ini kita berikan. Pastikan yang ngisi bukan orang yang sedang jatuh cinta sama komunis Tiongkok. Beruntung itu semua di negara tetangga. Di Indonesia, untung hanya satu pejabat yang miring ke Tiongkok. Sisanya miring ke banyak negara seperti miring ke Amerika. Dengan membuat pabrik baterainya Tesla hingga Tesla ingin mendirikan pabrik di Indonesia. Mudah-mudahan ini benar terjadi. Jangan seperti si Sontoloyo minta bis Trans Jakarta nggak dapet. Sampai mitra saya sekarang harus operasi kepalanya karena ada penyumbatan, karena nunggunya kelamaan, karena kita nggak dapat bus Trans Jakarta bekas yang rongsok. Ya bisa apa? Ya nggak jadi deh memanfaatkan bisnya. Mohon maaf ya, bosman jadi seperti janji-janji. Catatan, Tesla akan bikin pabrik di Indonesia. Jangan seperti janji-jani, seperti ketidakmampuan Sontoloyo mendapatkan bus rongsok Transjakarta ya. Jangan. Balik ke Jack Ma. Saya punya mitra bisnis pengusaha Tiongkok yang juga punya pengalaman sama dengan sistem bernegara di negara tersebut. Dia pengusaha sukses Tiongkok, walau tidak sesukses Jack Ma. 2 tahun dia hilang. Yang tidak mau cerita dia diapakan. Namun, hartanya pastinya tinggal 30% saja, alias 70%-nya lenyap. Dan saat ini, dia pun tidak berbicara apa-apa. Tetap senyap, walaupun dia beredar kemana-mana. Singkatnya, dia ceritakan ke saya ketika 8 tahun yang lalu, hal ini terjadi adalah Tiongkok tidak ingin lepas kendali bernegaranya atas segala sesuatu yang penting di negara Tiongkok ke pihak manapun termasuk swasta nasionalnya. Dia ceritakan juga ada banyak peristiwa senyapnya banyak orang seperti seorang artis simpenan pejabat juga 2 tahun hilang karena sering bunyi tentang hubungannya dengan pejabat tinggi tersebut. Seorang penulis pro-demokrasi 2 tahun hilang dan banyak lagi tokoh berkemampuan yang senyap. Begitu muncul, semua diam. Ada yang 70% lebih miskin, ada yang 90% tidak berpengaruh lagi. Ada yang 90% tidak terkenal lagi. Jack Ma yang mengendalikan 70% transaksi nasional Tiongkok memang menunggu masanya disenyapkan pengaruhnya. Menurut saya bukan karena dia mengkritik pemerintah. Kritikan Jack Ma bisa menjadikan negara Tiongkok memperbarui banyak sistem bernegara mereka. Namun kendali atas 70% populasi manusia di Tiongkok lalu kepemilikan Alibaba terbanyak milik asing, milik Wall Street CS membuat Alibaba nation threat bagi komunis Tiongkok. Pastinya disenyapkannya Jack Ma harus buat komunis Tiongkok. Jack Ma adalah penguasa pasar yang menakutkan. Ditambah lagi, Ant Group adalah konsolidasi semua bisnisnya Jack Ma. Semacam alfabetnya grup Google. Nilainya ngeri sekali Ant Group itu. Ketika akan IPO dengan nilai mendekati APBN sebuah negara, itulah masa Xi Jinping turun tangan mengendalikan negerinya versi komunis Tiongkok. Oh iya, ini informasi baru dari Tesla. Kejadian hilangnya Jack Ma menginspirasi Elon Musk dengan rencana mengkonsolidasi grup Tesla. Tesla mobil, Tesla truk, Tesla roket, satelit, dan lain sebagainya dalam super holding ala N-nya Jack Ma, tetapi tidak dilisting mencari dana dengan IPO di lantai bursa, namun menerbitkan digital crypto. Sekali lagi, tidak di lantai bursa saham konvensional yang memerlukan izin pemerintah sebuah negara, namun Tesla memilih bermain dari sisi globalis yang baru. Kita simpulkan informasi kita kali ini. Jack Ma hanya salah tinggal dan menjadi kaya di sistem negara otoriter komunis yang kuat. Sementara Elon Musk bermain bersama pengatur dunia globalis agar aman. Sungguh, menjadi orang kaya yang berpengaruh ternyata ancaman buat negara yang kuat sistemnya. Jadi sahabat, kalau Anda kaya, pastikan Anda kaya di negara yang tidak berdaulat. Baru Anda kayanya langgeng. Karena titik-titik-titik. Isi sendiri ya.